anak tuyuk kerempak merbayaksa kalayan murid-murid. Aku ye Cirebon ye. Atanya tanah Pangeran Karang Kendal barang dungkap nanyatan atu ye karama Gusti dalam Cirebon nyatana tanapi kasunan Cirebon. Kali ganesu meluk tinu jauh cuma labang tinu anggang amit rama Gusti. Amit ye nyatana nyatan atu iraga waking dungkap kana pangkonan tersajeng rama Gusti kaulanun benduka suhun salah katarima kaulanun nyanggakeun beuheung teuteukeun eti korogorokeun suku genteng melokeun marga nu jadi lantaran atu mugia uninga kersajeng rama Gusti kaulanun aya naon Pangeran Karang Kendal. Aduh kaulanun rama Gusti ayeuna nyatana ye putra panjenengan kaulanun mimpin balakorawa mimpin balakaula mimpin nyatana atuh hambaraya Cirebon kalayan nyatana balad Kuningan oge nyatana atuh balad Demak bade lumebet nyatana atuh ka Raja Galuh kana karatona Prabu Cakraningrat nyatana manggih kendala anu luar biasa kaulanun benduka suhun salah katarima nyanggakeun beuheung teuteukeun eti korogorokeun suku genteng blokeun kaulanun karama dalem nyatana karama Gusti kaulanun kunaon bageur aduh kaulanun rama mugia uninga ia nyatana putra panjenengan lan sabala korawa nyatana etan nimu panghalang teh nyatana aya lebak nyatana caina watakna panas luar biasa sanajan ngapak mega tetap karasa panas sanajan lebat kana salebeting bumi nyatana watakna panas boro-boro nyatana kumentas caya nu maka mulia sadajana ajal perlaya kaulanun rama Gusti mugia kersa jeng rama nyatana rama Gusti atuh ieu nyatana lunturing panggalih kedah kumaha picaraeunana kaulanun atuh ieu nyatana rama Gusti Sunan Cirebon katingali Pangeran Karang Kendal nyatana atuh sanduk-sanduk papalaku kaligane imut ngagelenyut katingali atuh ieu ku para murid anyatana anu nuju hempak merbayaksa anu nuju kumpul ngariung nyatana di salebeting kedaton ieu kaligane tembalanna rama Gusti nyatana rama Cirebon nyatana atuh Sunan Cirebon pok ngandika ngandikane lilis manis lele gede alon pangandikan ira anaki Pangeran Karang Kendal ulah leutik hate ayeuna nyatana ulah tarima payah tarima wayah cu anaking nyatana Gandasari ulah tarima payah tarima wayah junggera nyatana lumaku bral gera lumampa jigera indit nyatana gera tandang ka medan perang nyatana anu jadi panghalang nyatana ayeuna ulah tarima payah nyatana sampean anu bakal nyatana jang tumbalna sampean anu jadi tumbalna sampean anu kudu ngarajahna nyatana eta panghalang teh atanapi eta lebak teh barang copa dengetes karasa nyatana atu eta kupin nutri nyimas Gandasari kaul tembalan nyimas Gandasari aduh kaulanun ramah dewa sumangga kaulanun putra panjenengan mual bade baha kaulanun mual bade baha entong borok dalah dilara sana janugi kapati mangga teteing untung nyarita kelebah dinya anaki jung geralu maku bral geralu mampah ayeuna wayahna jadi tumbal wayahna jadi pangnyatana pangrajah di eta lebak patu gancang na carita gancang dicarita kenan. Eta nyata na Pangeran Karang Kendal kalayan Nyimas Gandasari atuh ieu nyata na undur tina pangkonan Sunan Cirebon. Bakal nyata na ngadung ka pandeui atuh Karaja Galuh. Barabat maya nama penggawan yang angkat tunduk tangan duk daya angkat moyang tangan yang jagat. Lelaki ma di kolong langit lan nanang ma di kolong jagat. Di kolong jagat sugan. Ayeuna mata juru tujuh sarecet mah geuningan mah juru salare mun rek nampik masih pukuhu panutan ulama tata nyeriate geuningan mah ulama tata nyeriate. Mana-mana pok capi macan aku tangkal nangka sabelah mah dipasadikeun. Cenah keur di Jakarta bageur di imah mah dibabagikeun dibabagikeun. Cek-cek kata kuda lumping mencit meritina jang-jang. Tong daik main lambang ka batur kuring cep nandi geningan mah mere nyeri sapa panjana. Hilir kena yena mata kagirangkeun magi keuye patak kagandongan. Kaimpikeun maka gundamkeun magi kayep jeung popotongan. Deuh jeung popotongan. Kalangan pamasih si Sumo, kalangan Jaga tesapa, jaga tesapa. Mama daun jangkrik, daun rambut keras. Buah-buah mati kering, ya mau lagi ada salah. Eta jenengan anak pangeran Karang Kendal kalaya nyimas Gandasari. Nanya tanah Rama Gusti Sunan Cirebon aja nama udah angkatan gak ngalumbayan ibu rumah di Radaman jalan ke balai desa bagai mau terpakai aman. Ayo nama tak suku tujuh bentang barang nanti karang pikir abdi ayo nama tak para rugu panutan tibalat ma kanu sauran campur deh campur deh campur sirung yang betina campur deh ma campur deh. Sereg-sereg kata mangka tereh hiap kancang tak ulalila sajongjongan masa heroyan sakedeng mah gurudag datang gurudag datang. Etanya tanah pangeran Karang Kendal kalayanya tanah Nyimas Gandasari atuh etanya tanah dungkap tapal batas nagara katingali nyatana balakorawa katingali balakaula atukali katingali para narapati alutan demak alutan Cirebon alutan Kuningan nunga hiji nyatana gak jadi hiji ayeuna katingali ku pangeran Karang Kendal kalaya nyatana ku Nyimas Gandasari nyatana keur perang campur mangsa naharita nyatana tuh ye jeung gegedeng para gegedeng raja galuh iya nyatana tuh eta sadayana para tantama sadaya para senopati sadaya para bupati sadaya atuh eta nyatana para mangsa naharita keur ngalakonan perang campuh nyatana tuh ye rejeng para balad tentara nyatana Raja Galuh atuh ye jenenganana Sang Hyang Sutem Sang Hyang Gempol Sang Hyang Iga kalayan nyatana atuh ye Sang Hyang Iga kalayan nyatana atuh ye Arya Setiaka patuh dipati Pandewa Wangi kalayan Dipati Mangko Mangku kalayan atuhnya Pati Mangku Bumi di pati kibandi. Eta sadaya nanyata nampang nyata na sang yang sutam sang yang gempol sang yang igal nyata na sang yang bugal. Kalayan atu ya setiaka atu pande wawangi nyata na dipati bango dipati mangku. Kalayan nyata na atu ya dipati nyata na kigedeng kibang. Sadaya nangalakunan perang galungan pilih bobot pilih tanding silih sepak silih dupaknya tanah silih cibit silih purili silih tonjok silih bekoknya tanah jeng balad kuningan kalayan balad Cirebon oginya tanah tugi balad demak. Sadaya na atu ya perang sampu silih bobotkan silih bantingkan kaligannya di sepak di dupak kolayang kejarang kolayang kejarang kolayang kejarang. Tanam bala jentara bala kurawa bala kaula anu keur ngalakonan nyatana perang galungan atuh eta nyatana para tantama para senopati para bupati hamba rakyat raja galuh atuh nyatana silih sepak silih dupak silih jemu-jemu gundu silih sepak jemu buta kolomon teu beunang-beunang. Di sepak di rupa kulit kejarang kulit kejarang kulit kejarang. Iya. Sampai ngalakonan tuh diantung-antung. Ninggang tunggul ditarung ke ninggang datang di bentar ke ninggang coto dicocok ke ninggang pasti dibanting ke. Iya. Unti anak pating kociak mancana rita di sepak di rupa kulit kejarang. Di rupa kulit kejarang. Hitam piling gapit dicabuk rangkap kalian kajarang. Etan nyatana api balad raja galuh nyatana bawa anana atan api balak korawana balak kaulana prabu cakra ningrat mangsa narita nyatana seurnu di cangkalak seurnu di borogon seur nyatana nudirante hitam kalah di porobo di rantai di tewak nyata nanti sili bobot ke sili banting ke kolea kajarang. Tapi kak surat ambalan-ambalan batur tewak batur seret seret seret seret seret batur etam mangsa narita nangi ngaki nyata na barang pati sadaya na para tantama sadaya para senopati nyata na aku ya meh hampir saparona kacangkalan meh hampir saparona nyata na kadewan dibebutkan kolek kajarang kolek kajarang kolek kajarang etan nyata na aku yang kerengalakunan perang galungan nyata na pilih bobot nyata na aku ya silih tewak silih ciwit silih purilit nyata na silih tonjok silih bekok silih sepak silih dupa. Eta balad jentara balak korawa balak kaula hamba rakyat raja galuh nyatana atu ye nyatana meh hampir nyatana di borogod sadaya di borogod di rante jadi tawana ye nanging atu ye nyatana di pati awangga yang dipati kuningan nyatana mangsa naritap itu ye barang reng lu membet nyatana tuy kakaraton raja galuh lantaran nyatana kahalang kue talapak watak napana mangsa narita nyatana atu ye nyimas gana seri kali gane cumeluk nyatana kabala korawana kabala kaulana atanapi kabawahan nana nyatana atu ye balad blat balad Cirebon balad Demak balad Kuningan tembalan nananya tanah pangeran karang kendal waduh rama kumaha cobanya tanah tuh ibala korawan barang cop kadeng etes karasanya tanah tuh ye kuki kubu Cirebonnya tanah pangeran cakrabuana jenengan anak kali gane poksa sauran pangeran nyatana tuh ye kiku Cirebon bala Korawa, bala Kaula, bala Cirebon, Kalayan, bala Demak, oge bala Guningan. Mangke sampean ulah wani-wani, di mana nyatana can aya parentah, ulah wani-wani nyatana ayeuna mentas. Anlaki Nimas Gandasari ulah tarima payah tarima wayah. Wayah nanyatana ayeuna nyatana sampean anu nyatana kedah jadi tumbalatan api nyatana sampean nyatana anu kena jadi rajah atau ieu lebak. Eta sadayana nyatana atuh molohok kembang kadu molotot mata si meuteun lantaran nyatana asa babaraha prajurit sababaraha nyatana atuh ieu Balakorawa. Anu mentas kana lebak eta nyatana atuh misalnya ajala perlayan ngemasing pat. Lantaran watakna panasna sarebu panas jadi sapadas ieu. Nanya tanah itu jenengan anak Nimas Gandasari atu yang ngawatak pangawasa ngawatak pangabisan. Anu ayah dina gua garbana atu yang nyatana bari ancrup gana eta lebak atana pikana eta lau. Atu yang nyatana telem nyatana watas wuda bari eta lebak tekali gane nyatana di giihan. Nyatana kunung gelis Nimas Gandasari barang eta lebak di kiihan nyatana ku Nimas Gandasari atanapi nyatana eta Nimas Gandasari ngeum sampai watas muda. Aroka yatur balaka dingin pinasti anyar pinanggih dingin kersanin yang widi kersayang domampara. Eta cai nyatana anu sakawitna panas sarebu panas jadi sampanas leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Aku ye nyatana cai teh sabiasa deui. Lantaran nyatana eta lebat atanapi eta cai mana bisa napanas sawah nyatana sarebu panas jadi sampanas. Lantaran eta lebak teh nyatana atuh di tempatan nyatana ku nyatana dua jimat. Hiji siku si wulu-wulu lan kadua nyatana patung naga emas. Ayeuna nyatana eta jenenganna Nimas Gandasari saparantosna nyatana atuh eta ngaraja eta lebak kale gane terus mangkat nyatana. Mentas kana eta lebak sampai nyatana api lumabat nyatana api ka nagara Raja Galuh. Atu ye kikuwu kalayan nyatana parang nyatana Pangeran Karang Kendal. Ngeprak Balakorawa Balakaula nyatana dipiwarang ngepung dipiwarang nyatana ngajorag. Nyatana tapi nunggu kumando nyatana atu ye tati kikuwu kalayan nyatana ti Pangeran Karang Kendal. Atu ieu nyatana Pangeran Karang Kendal saparantosna nyatana masihan arahan atanapi masihan komando kalayan Ki Kuwu Cirebon. Ayeuna nyatana eta Nimas Gandasari kalayan nyatana Pangeran Karang Kendal kaligan nyatana api rempugan sampai ngalakon dam gundam catur tembalan anak Pangeran Karang Kendal Adimas. Adimas ayeuna ulah tarima payah tarima wayah nyatana sampean bakal disebakeun kanu jadi ratu bakal disebakeun kanu jadi raja. Kumaha carana nyatana sangkan eta dua jimat nyatana atuh keuna ku kapasanana jeung bisa kabawa nyatana eta dua jimat nyatana jenenganana siku si wulu-wulu kalayan patung naga emas. Atuh eta nyatana tembalanana Nimas Gandasari. Aduh kaula nun. Sumangga ragawaki moal bade bahkan atuh nimbalan sampean kaula nun kakak. Tembalanana nyatana eta Pangeran Karang Kendal tanapi nyatana Nimas Gandasari. Ayeuna nyatana kikubu nu nyaksian nyatana ngapingan atuh ieu ti kajauhan. Nu geulis atuh ieu Nimas Mas Gandasari teh kalayan Pangeran Karangkendal atuh eta bakal dungkapna kana salebeting kedaton teh bakal cumeluk tinu jauh bakal cumalabang tinu anggang. Barabat mah pinutrimiang akat ngedek ngedek daya angkat ngoyak ngoyak jagat ta ngoyak jagat ta ngeret ta ngeret ta ngeret papa ta tapi nang urang mumunaka tumbar bawang are undur mirang. maju jungkrang kapalangku membangkarang. Kikinciran tenyana obat kabelem di pikiran, pikiran tenyana kagungan dengan ya bagja kiwari bati bati nyerina. Listrik di masih dicak anak kakarang Cina, ayah istri jangkung letih karangan di napipina. Kedong magudang datang, bila surang aja nama tak koko jayan, koredas makan tuncadasna. Bila surang magokonjakan bagur, enjing mabati bati wasna. Bye. kesehatan. Kenyana obat-obat kabelem. Dipikiran mah dipikiran ternyata mah kagungan dengan panutan papa toma jadi astiten. Lain nyeri ku penyakit nyeri sote popotongan terpapang anten.